redupnya mentari yang datang untuk menyinari cahaya. Sejukkan hati ini. Terhalang cinta yang jauh, adakah rasa ini yang kau rasakan? Bagaikan waktu menyiksa jiwa. Bagaikan waktu menyiksa.